Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-107. Kita masuk sekarang insyaallah ayat yang ke-108 sampai 110. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli shay'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kalian ingin bertanya kepada rasul kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyusahkan? Kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana dahulu Musa ditanya oleh Bani Israel dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, dan barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka telah sesat dari jalan yang lurus. Wadda kathirun min ahlil kitab, dan banyak dari ahlul kitab yang mereka ingin, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, ingin mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman. Hasadam min 'indi anfusihim, karena kedengkian yang ada pada mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah datangnya atau setelah jelasnya al-haq kepada mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka berilah maaf kepada mereka dan berlapang dadalah kalian sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perintahnya, yaitu izinnya untuk memerangi mereka, jihad memerangi mereka. Sabar, maafkan mereka dan berlapang dadalah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perintahnya, itu perintah untuk jihad. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, kebaikan apa saja yang kalian kerjakan untuk kalian, tajiduhu indallah, maka niscaya kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian kerjakan. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu menjelaskan ayat-ayat di atas dari surat Al-Baqarah ayat 108 sampai 110. Beliau menjelaskan, yanhallahul mu'minina awil yahuda bi an yas'alu rasulahum kama su'ila Musa min qabl, wal muradu bidzalika as'ilatu ta'annud wal i'tirad. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin atau orang-orang Yahudi untuk bertanya kepada Rasul mereka sebagaimana telah ditanya Musa pada zaman dulu oleh Bani Israel. Wal muradu bidzalik, dan yang dimaksud dengan pertanyaan yang dilarang di sini, yang gak boleh kita tanyakan kepada Rasul, adalah as'ilatu ta'annud wal i'tirad, pertanyaan-pertanyaan ta'annud wal i'tirad, pertanyaan-pertanyaan yang menyusahkan, pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, pertanyaan-pertanyaan yang aneh, yang tujuannya untuk mencari-cari kelemahan. Dikecilkan mungkin dikit ya, berdengung. Taib. Wa as'ilatul i'tirad, ya, pertanyaan-pertanyaan yang bernada protes, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Kama su'ila Musa min qabal, sebagaimana Musa dahulu ditanya oleh Bani Israel dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Nah. Bertanya dan meminta perkara-perkara yang aneh. Ya. Sampai Bani Israel apa? Meminta agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, perlihatkan Allah kepada kami. Naam. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin dan juga orang-orang Yahud untuk bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya seperti ini. Pertanyaan ta'annud dan i'tirad, pertanyaan yang menyusahkan, yang tujuannya untuk mencari kelemahan, pertanyaan yang bernada protes, atau yang semisalnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 153, Allah berfirman, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahlul kitab bertanya kepada engkau ya Muhammad, an tunazzila alaihim kitaban minas sama, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Jadi pertanyaan nang tang. Ahlul Kitab meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mendatangkan kitab dari langit, menurunkan kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik, dan sungguh mereka Ahlul Kitab ini, Bani Israel, mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu, yang lebih aneh dari itu. Faqalu, mereka berkata, arinallaha jahra, ya Musa, perlihatkan kepada kami Allah dengan sejelas-jelasnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan atau permintaan-permintaan yang pernah disampaikan kepada Musa alaihissalatu wassalam kepada oleh Bani Israel, Ahlul Kitab. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Su'alut ta'annud wal i'tirad. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang jika dijelaskan maka akan menyusahkan kalian. Ini juga ayat jelas menerangkan larangan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang aneh, yang membingungkan, yang akan menyusahkan. Fahadhihi wa nahuha hiyal manhiyu anha. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini dan yang semisalnya, inilah pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. As'ilatu ta'annud wal i'tirad. Kemudian qala Syekh, wa amma su'alul istirsyad wa ta'allum. Adapun pertanyaan istirsyad, pertanyaan dalam rangka meminta bimbingan, wa ta'allum atau pertanyaan dalam rangka belajar, belum tahu hukum ini, hukum itu misalkan. Pertanyaan yang tujuannya meminta bimbingan atau belajar, fahadha mahmudun, maka pertanyaan yang seperti ini terpuji. Qad amarallahu bihi, Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran untuk bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu zikr, pada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Ya. Ini perintah dari Allah untuk kita bertanya kepada orang yang tahu, ya, yang berilmu. Maka ini soal istirsyad wa ta'allum. Pertanyaan yang tujuannya meminta bimbingan dan ingin belajar. Pertanyaan seperti ini terpuji. Wa yukarriruhum alaih, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyetujui pertanyaan-pertanyaan yang modelnya seperti ini. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan perjudian. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus, bertanya tentang hukum khamr, hukum maisir, perjudian, dan yang semisalnya. Dalam ayat yang lain, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepada engkau tentang anak-anak yatim. Bagaimana bersikap tentang terhadap mereka? Apa yang kita harus lakukan terhadap mereka? Wa nahwi dzalik, dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal itu, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terpuji, karena bentuk pertanyaan adalah su'alul istirsyad wa ta'allum. Bentuk pertanyaannya adalah pertanyaan meminta bimbingan dan belajar, bukan pertanyaan ta'annud tadi. Pertanyaan ta'annud atau pertanyaan i'tirad, pertanyaan yang menyusahkan, pertanyaan yang bernada protes, sanggahan atau yang semisalnya. Kemudian walamma kanatil masailul manhiyu anha madzmumatan, ketika pertanyaan-pertanyaan yang terlarang tadi adalah pertanyaan yang tercela, qatasilu bi sahibiha ilal kufur, bahkan kadang-kadang membawa pelakunya, pelaku pertanyaan ini, kepada kekufuran. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa orang yang bertanya kepada kekufuran. Qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'a sabil, dan barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekufuran, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Maka hati-hati dari pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Dan syaitan biasanya membisikkan hal-hal yang seperti ini, perkara-perkara yang aneh, yang nyeleneh, dibisikkan oleh syaitan. Coba tanya ini masalah ini, tanya tentang ini, tanya tentang itu, pertanyaan-pertanyaan yang mestinya nggak ditanyakan, Maka orang yang kokoh keimanannya, dia enggak akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi kalau orang yang nyeleneh, yang memang senang yang aneh-aneh, dia senang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Bahkan bangga, bisa memunculkan pertanyaan yang model seperti ini. Apalagi kalau yang ditanya enggak bisa jawab, bangga. Pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, yang aneh, yang bahkan syaitan kadang sampai puncaknya dia menggiring ya, orang yang lemah iman, nah, agar bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Allah yang mestinya tidak ditanyakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Terus siapa yang menciptakan Allah? Ya, ini pertanyaan yang tidak pantas untuk ditanyakan. Ya, jika engkau terbayangi dengan pertanyaan seperti ini, falyata'awwad billah. Berta'awudlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang model-model pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. As'ilatul ta'annud, as'ilatul i'tirad, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, yang aneh, ya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi, ya, enggak usah ditanyakan dulu. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang jika dijelaskan ya, akan menjadikan kalian susah ya. Apalagi perkara yang belum terjadi ya. Gimana kalau terjadi seperti ini, seperti itu ya. Yang belum terjadi ya. Jangan ditanyakan dulu. Nanti kalau sudah terjadi ya, baru kita bertanya, meminta bimbingan apa sikap kita dan seterusnya. Kemudian summa akhbaro an hasadi katsir min ahli alkitab. Demikian juga hendaknya menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah ngetes. Ya. Bukan istirsyad atau bukan pengin tahu. Sudah tahu, sekedar pengin ngetes. Nah, ini juga enggak boleh. Bertentangan dengan adab. Ada suatu kejadian. Yang katanya ikhwah. Di suatu daerah, suatu tempat, dia ikhwah, cuman gak mau belajar sama ustadznya. Gak mau hadir di majelis ustadz setempat. Kenapa ya akhi, kamu gak mau hadir di majelis? Nah. Enggak ah. Saya sudah pernah bertanya kepada ustadz itu satu pertanyaan yang mudah, ya, dan dia nggak bisa jawab. Ya. Dengan alasan ini, dia nggak mau hadir di majelis, nggak mau mengambil faedah. Ya. Allahul musta'an. Dia bayangkan kalau orang sudah ngajar kayak gini atau sudah jadi ustadz itu sudah tahu semua ilmu, ya. Lah ya ikhwah, kita ini semua para santri ya. Para pelajar, kita semuanya sedang belajar. Kalau kita ditanya enggak tahu ya wallahu alam. Walaupun itu mungkin menurut kamu mudah jawabannya. Ya. Wa fawqa kulli dzil 'ilmin 'alim. Ya. Dan setiap orang yang berilmu, di atasnya lagi ada yang lebih berilmu lagi. Ya. Nah, ilmu seseorang ya tafawatun, bertingkat-tingkat. Ya. Nah, hanya dengan alasan seperti ini, ya tadi berawal dari apa? Berawal dari ngetes. Ya. Jadi bukan minta bimbingan atau karena dia belum tahu, tetapi tujuannya memang murni pengen ngetes. Ya wallahlah mungkin, ya, mungkin juga ustadznya tahu jawabannya. Ya, cuman karena tahu orang ini suka ngetes. Ya. Nah. Sehingga dijawab wallahu alam. Nah. Ya. Karena mungkin tahu ustadznya enggak mungkin ikhwah ini enggak tahu hukum ini. Ya. Jadi ada korinah mungkin ngetes dia, ya. Daib. Al-muhim, hindari pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya murni untuk ngetes, ya. Beda halnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk belajar atau mengajarkan orang lain. Seperti dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, Jibril bertanya tentang Islam, iman dan ihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau tahu. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajari yang lain. Nah, tujuannya untuk mengajari yang lainnya karena para sahabat belum paham, belum mengerti detailnya, rinciannya. Sehingga Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan para sahabat mendengar. Nah. Taib. Illa lil hajah, kecuali mungkin kalau ada hajat, ya. Pertanyaan yang sifatnya ngetes, ya. Jika ada hajat seperti yang terjadi pada zaman ulama ahlul hadis. Ya. Nah, yang mereka para perawi-perawi, ya, maka sebagian para ulama yang satu ke ulama yang lain ngetes. Nah, sejauh mana kesikohan dia dan kekuatan hafalannya. Ya, jika dia hafalannya bagus, ya, sikoh, ya, dobet, ya, maka diterima hadisnya. Ya, jadi untuk apa? Tujuannya untuk memastikan apakah ini bisa diambil hadisnya atau tidak, dengan bentuk mengetes dulu misalkan, ya, atau yang semisalnya. Nah, dan ini terjadi pada zaman dulu, ya, seperti juga pada kisah siapa? Imam Bukhari, ya, yang dites 10 hadis diacak-acak. Ya, perawinya diacak-acak, matannya diacak-acak. Baik. Demikian juga mungkin pada zaman sekarang, ya, jika ada hajat. Karena zaman yang sudah sebarnya fitnah demi fitnah, ya. Nah, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat apakah dia berada di atas manhaj yang benar ataukah tidak. Misalkan, oh di sana ada Ustadz Anu. Nah, taib. Baru kenal, baru dengar namanya. Katanya salafi, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ya mungkin, ya, naam, untuk mengetahui dia benar di atas manhaj yang lurus, ya, atau dia hizbi, ya, mungkin bisa bertanya tentang naam yang berkaitan dengan manhaj, ya. Misalkan, ya Ustadz, menurut antum Ali Hasan Al-Halabi itu seperti apa? Ya. Kalau dijawab, oh bagus, ya. Nah misalkan, ya, maka hati-hati. Antum udah tahu tentang Ali Hasan Al-Halabi, Hizbi, ya. Tapi untuk mengetahui ustadz ini berada di atas manhaj yang benar atau tidak. Nah, sehingga engkau bertanya di pertanyaan itu. Nah, ini kadang dibutuhkan ketika tadi telah tersebarnya fitnah, ya. Nah, tujuannya agar kita mengetahui apakah dia di atas manhaj ataukah tidak. Nah. Baik. Kemudian ayat yang selanjutnya, summa akhbaru an hasadi katsirin min ahli alkitab, ayat yang ke-109 ya. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang kedengkian mayoritas ahlul kitab, kedengkian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Fa wa annahum balagat bihimul hal annahum waddu law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar, bahwasannya kondisi mereka itu sampai pada keadaan pengen atau ingin mengembalikan kalian, ya, orang-orang beriman, kepada kekufuran setelah kalian beriman. Wasa'u fi dzalik, dan mereka ahlul kitab berupaya, berusaha untuk mengembalikan kaum mukminin kepada kekufuran. Wa a'malul makayid, dan mereka mulai membuat makar-makar, tipu daya. Wa kaiduhum raji'un 'alaihim, padahal tipu daya tersebut kembali kepada mereka sendiri. Bahaya tipu daya tersebut kembali kepada mereka sendiri. Hanya saja karena hasad, ya, dengki, sehingga mereka harus membuat makar-makar, ya, agar kaum muslimin kembali kepada kekufuran. Tipu daya yang mereka buat, makar yang mereka buat, roji'un alaihim, kembali. Nah, menghantam mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan sebagian atau sekelompok dari ahlul kitab mereka berkata, berimanlah kalian, ya, kepada kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, ya, di siang hari, ya, dan kufurlah kalian, ya, di sore hari. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Wahada, dan ini yang dilakukan oleh ahlul kitab ini, ya, min hasadihim as-sadir amin indi anfusihim, karena sebab kedengkian yang muncul dari hati-hati mereka, ya, sehingga mereka ingin agar manusia kembali kepada kekufuran, ya. Sehingga mereka memerintahkan agar na'am beriman di siang hari, ya, dan kufurlah di malam hari. Fa'amarahumullahu bimuqabalati man asa'a ilaihim ghoyatal isa'ati bil'afwi anhum wassofhi. Kemudian, ya, Allah memerintahkan mereka kaum mukminin, ya, untuk membalas perlakuan jelek mereka, ya, dengan balasan al-afwu, dengan balasan al-afwu, memaafkan, wasafah, dan berlapang dada. Hatta yatiyallahu bi amri, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perintahnya. Ini Allah perintahkan kepada kaum mukminin, sabar dan maafkan mereka. Padahal mereka telah berbuat isa'ah, perbuatan yang jelek, goyat al-isa'ah, mengganggu, menyakiti, dan mereka ingin menjadikan kaum mukminin kembali kepada kekufuran dan seterusnya. Tetapi Allah masih memerintahkan kepada kaum mukminin untuk memaafkan mereka. Maafkan. Wasfahu waliyafu waliyasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Hatta yatiyallahu bi amri, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perintahnya. Apa perintahnya di sini? Summa ba'da dzalika atallahu bi amrihi iyyahum bil jihad. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk berjihad, memerangi mereka, orang-orang Yahud, ahlul kitab. Fasyafallahu anfusal mu'minina minhum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengobati hati-hati atau jiwa-jiwa kaum mukminin dari gangguan mereka, ahlul kitab Yahud. Faqatalu man qatalu, maka mereka membunuh orang-orang yang mereka bunuh. Wastarqau man istarqau, dan mereka menguasai orang-orang yang mereka kuasai. Wajlau man ajlau, dan mereka mengeluarkan atau mengusir orang-orang yang mereka usir. Setelah adanya perintah jihad. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Naam. Kemudian setelah hal tersebut, summa amaruhum bil istighal fil waqtil hadir. Setelah Allah memerintahkan kepada mereka untuk jihad, memerangi Yahud. Nah, yang ini merupakan obat bagi kaum mukminin. Yang tadinya kaum mukminin diganggu, disakiti dalam keadaan harus memaafkan. Kemudian datanglah perintah jihad. Yang ini merupakan obat bagi kaum mukminin. Sehingga mereka jihad memerangi orang-orang Yahud. Bahkan sebagian mereka diusir dari negeri mereka. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kaum mukminin untuk menyibukkan diri di waktu yang ada bi iqamati shalah, untuk menegakkan sholat. Allah perintahkan kaum mukminin ketika suasananya aman. Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyibukkan diri-diri mereka untuk menegakkan sholat. Wa ita'iz zakah, untuk menunaikan zakat. Wa fi'li kullil qurubat, dan juga untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu amal soleh. Ini yang Allah perintahkan untuk kita menyibukkan diri dengannya. Sholat, zakat, dan amal soleh yang lainnya. Wa wa'adahum annahum mahma fa'alu min khairin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan mereka bahwasannya kebaikan apapun yang mereka kerjakan, kebaikan apapun yang dikerjakan oleh kaum mukminin, fa innahu la yadhi'u indallah, maka kebaikan tersebut tidak sia-sia di sisi Allah. sekecil apapun kebaikan tersebut. Bal yajidunahu indahu wafiran muwaffaran. Bahkan mereka akan mendapati kebaikan tersebut di sisi Allah menjadi banyak, ya, dan diperbanyak. Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka akan dilipatkan 10 kali lipatnya. Sehingga kebaikan apapun yang kita kerjakan, baik itu sholat, zakat, sedekah, zikir, doa, dan lain sebagainya dari berbagai macam amalan soleh, sungguh tidak akan sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakannya jika dia ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sia-sia di sisi Allah, bahkan dia akan mendapatkannya, yaitu mendapatkan kebaikan tersebut, wafiran muwaffaran, banyak dan diperbanyak. Qad hafizahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaganya untuk dia panen nanti. Inna allaha bima ta'amaluna basir. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui atau melihat apa yang kalian kerjakan. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, sedikit apapun yang kalian kerjakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Nah, maka ini motivasi bagi kita untuk kita berbuat kebaikan, ya. Nah, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik, ya. Nah, dan jalan-jalan kebaikan banyak, ya. Nah, tidak hanya sedekah, ya. Tidak hanya sholat, ya. Tidak hanya puasa atau yang semisalnya. Banyak jalan-jalan kebaikan. Nah, yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan kebaikan apapun yang kita kerjakan, sedikit apapun dia, tidak akan sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita akan mendapatkannya nanti di akhirat sebagai balasan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha, selesai dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.